نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمتك علما نافعا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. Bismillah, insyaAllah kita melanjutkan kajian tafsir As-Sa'di. Ini kalau orang jurutannya seri ke-32 ini kajian ini. Udah 32 kali. Dan kita akan melanjutkan ayat 79 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul ladzina yaktubunal kitaba biaydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Artinya, فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. Maka wail, arti wail kecelakaan. Ada yang berpendapat wail itu adalah salah satu nama atau bagian dari neraka. Tapi yang lebih tepat wail itu artinya kecelakaan, kecelakaan besar. Ya, ya maksudnya juga memang neraka. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini adalah dari Allah. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Mereka menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu mereka mengubek-ubek, ya, mengubah-ubah isi kitab, isi Al-Quran, isi Taurat, isi Injil. Kemudian mereka mengatakan, ثُمَّ يَقُولُونَ, mereka mengatakan, هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, ini adalah dari Allah. Jadi setelah mereka mentahrif, mengubah isi dari apa yang Allah turunkan, mereka mengklaim bahwasanya ini adalah dari Allah. Jadi mereka menipu, menipu. Thumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya itu cuma satu, ya, liyashtaru bihi tsamanan qalila. Tujuannya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Jadi tujuannya untuk membeli dengan harga yang murah, yaitu dengan dunia. Jadi mereka menukar ayat Allah dengan dunia. Itu maksudnya. Dan ayat ini nanti akan ada ibrahnya, cerminan untuk zaman sekarang juga, ya. Dan keprihatinan juga di masa sekarang, yang mana tidak sedikit dari da'i-da'i atau bahkan ada yang bergelar ulama tetapi melakukan yang seperti ini. Kemudian, fawailul lahum, maka kecelakaan besarlah bagi mereka. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wail di sini. Mengancam, kecelakaan besarlah bagi mereka. Hum di sini, mereka itu kembali kepada orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengklaim bahwasanya itu dari Allah. Jadi kecelakaanlah buat mereka. Dua kali Allah Subhanahu wa taala di sini mengancam mereka. Mimma katabat aydihim, de akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Jadi kecelakaan besarlah bagi mereka dengan sebab apa? Apa yang mereka kerjakan, yaitu menulis dengan tangan mereka sendiri Al-Qur'an, Alkitab diubah-ubah, kemudian mereka mengklaim itu dari Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga kembali, wa wailul lahum, lagi-lagi tiga kali berarti dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata wail dan itu ancaman 3 kali dan itu untuk kelompok yang sama. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Jadi di sini 3 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wail, ancaman untuk mereka. 3 kali. Kecelakaan besarlah untuk kalian. Untuk mereka ini. 3 kali penyebutan kecelakaan besar itu, ancaman itu untuk golongan yang sama, yaitu golongan yang tersifat di sini. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang mengubah-ubah apa yang Allah turunkan kepada mereka sebenarnya. Diubah-ubah, kemudian mereka mengklaim hal tersebut adalah wahyu dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini atau ayat keseluruhan, kemudian mereka mengubah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ini perubahan mereka, perubahan dari mereka itu perubahan yang parah. Karena yang mereka ubah tidak hanya maknanya, melainkan lafalnya diubah-ubah, diedit, ya, bahasa sekarang diedit oleh mereka. Nah, seperti kalau misalnya sekarang ada orang mengedit hasil apa, misalnya ceramah proklamasi diedit misalnya. Padahal ceramahnya seperti itu, kemudian diedit oleh orang-orang setelahnya, generasi berikutnya, kemudian diubah-ubah sesuai dengan hawa nafsu, keinginan, kepentingan, dan syahwat orang-orang yang mengubahnya. Kemudian diklaim, oh ini teks proklamasi. Oh itu berarti namanya memalsukan, ya kan? Nah di sini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memalsukan apa yang Allah turunkan kepada mereka. Ya. Yeah. Di sini ada ibroh yang besar dan cerminan juga untuk zaman sekarang, tidak sedikit terjadi seperti ini, dan itu terjadi pada Al-Qur'an, pada orang-orang yang memegang Al-Qur'an. Tetapi Al-Qur'an tetap eksis dan lafalnya tetap ada. Wa inna lahu lahafizun, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami untuk Al-Qur'an itu kami menjaganya sampai hari sampai kiamat. Tetap Al-Qur'an terjaga secara lafal. Tetapi banyak yang menafsirkan, nah yang menafsirkan itu, itulah mereka yang banyak yang tidak benar sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dan itu merupakan sikap bertasyabuh atau menyerupai dengan orang-orang ahli kitab yang mana mereka mengubah-ubah huruf dan maknanya. Kalau sekarang mengubah huruf sulit, mengubah huruf Al-Quran, oh bakal ketahuan, bakal ketahuan. Mushaf dicetak berubah, satu huruf saja yang berubah itu bakal dikritisi oleh kaum muslimin sedunia bisa, dan ketahuan itu karena Allah menjaga Al-Quran. Tetapi kalau perubahan makna itu banyak yang kemudian menafsirkan, menerjemahkan semaunya dia, semaunya dia. Baik, ayat tafsir 79, Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang mengubah kitab suci yang berkata tentang apa yang mereka rubah dan apa yang mereka tulis. Dan mereka setelah mereka mengubah, apa yang mereka katakan? Hadza min indillah, ini adalah dari Allah. Itu kepalsuan lidah mereka, kepalsuan klaim mereka. Ayat ini mengandung isyarat tentang menampakkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Jadi ada jenis kan orang tuh, ada beberapa jenis. Ada orang yang menampakkan kebenaran dan juga dia di dalamnya benar. Ada orang yang menampakkan kebenaran sementara di dalamnya itu batil, yaitu orang munafik. Nampaknya benar tapi sebenarnya dia menyimpan kebatilan. Zahirnya doang yang benar, batinnya batil. Kemudian ada orang yang menampakkan kebatilan dan dia tahu tentang kebenaran, namun yang kebenaran itu disembunyikan. Jadi yang dinampakkan adalah kebatilan. Ada jenis macam-macam orang. Nah, kadang ada orang yang seperti ini, kebatilan itu diangkat-angkat, sementara yang benar itu di jangan-jangan sampai dia kelihatan. Betapa banyaknya zaman sekarang seperti itu, terutama di TV kan, dai-dai yang TV yang batil kemudian menyuruh kepada kebatilan, itu justru diangkat-angkat, ya, dan dihias dengan sedemikian rupa supaya menarik, menarik minat penontonnya. Kalau misalnya yang seperti penuh kepalsuan, makanya tidak sedikit dari dai televisi yang kemudian didepak oleh media itu sendiri. Kenapa? Karena udah nggak ada gunanya lagi. Karena mereka ini banyak boneka, gitu kan. Maka orang-orang yang menampakkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran itu banyak kepalsuan di dalamnya, kemunafikan dan pembonekaan, perwayangan di dalamnya. Nah, begitu juga orang-orang Yahudi dan Nasrani, terlebih Yahudi, mereka tahu bahwasanya kitab mereka adalah kitab yang muharraf sekarang, yaitu kitab yang sudah diubek-ubek, sudah dikamuflase, sudah diubah-ubah. Ya. Tetapi mereka tahu itu, tetapi mereka terus menampakkan kebatilan itu dan menyembunyikan kebenaran. Makanya dalam surat As-Saff itu Nabi Isa alaihi salam dihikayatkan bahwasanya beliau mengatakan kepada ahli Bani Israel, "Inni Rasulullah ilaikum." Sesungguhnya saya adalah Rasul Allah kepada kalian wahai Bani Israel, itu Nabi Isa bilang. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Saya ini sebagai pembenar dan penerus apa yang ada di Taurat, kitab yang turun kepada kalian. Kemudian apa kata Nabi Isa? Mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Yaitu saya memberi kabar gembira sekaligus kepada kalian wahai Bani Israel bahwasanya akan datang setelah saya ini seorang rasul namanya Ahmad. Itu Bani Israel itu tahu. Tahu mereka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka itu sebenarnya Bani Israel, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bani Israel, Yahudi, mereka itu mengenal Nabi seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Tetapi tetap orang-orang Bani Israel, yaitu Yahudi yang kufur pada Allah dan Rasulnya, mereka enggak mau menampakkan hakikat itu yang ada di dalam kitab mereka. Dan juga Nasrani, banyak dari mereka enggak mau menampakkan itu di kitab mereka. Makanya kita lihat Injil Barnabas, katanya kan itu jelas di sana ada teks yang menunjukkan bahwasanya Rasul terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Tetapi sekarang Injil Barnabas kan dilarang untuk disebarkan. Itu seperti di sini. Persis seperti ini. Celakalah bagi mereka orang-orang Nasrani. Mereka menulis banyak kitab-kitab Injil dengan beragam versi, bahkan ada revisi-revisi. Hah? Kemudian mereka mengatakan inilah dari Tuhan. Ya kan? Untuk apa? Supaya mereka mendapatkan money, kekuasaan dan semacamnya. Makanya banyak pendeta itu mereka apa? Datang orang yang mau curhat, kemudian ujung-ujung money, uang. Ujung-ujung uang. Dia kasih solusi ujung-ujung. Kalau sekarang seperti ada mufti, orang berfatwa tapi kemudian minta apa? Peser-peser gitu. Ya, itu untuk apa? Liyastaru bihi tsamanan qalila. Oh, untuk nyari dunia. Ya kan? Nyari dunia. Maka Allah mencela mereka dengan seburuk-buruk pencelaan wail. Dan jadi mereka menampakkan yang keburuk, kebatilan dan menyembunyikan kebenaran, dan mereka melakukan hal itu dengan ilmu. Jadi mereka tuh tahu. Mereka tuh tahu diri mereka itu batil dan mereka tahu apa yang mereka sampaikan itu batil, tapi mereka tetap menyebarkan kebatilan itu untuk apa? Liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Seluruh dunia dari awal hingga akhirnya merupakan keuntungan yang sedikit dibandingkan kitab suci Allah Ta'ala. Makanya ada orang, ada ulama berkata, seseorang menghafal satu ayat aja, itu satu ayat lebih berharga dibandingkan dunia seluruhnya. Nah, misalnya seorang Al-Fatihah aja, Al-Fatihah itu lebih berharga dari dunia dan seluruhnya. Kenapa? Karena orang dengan dunia dia tidak bisa sholat. Tetapi jika orang dengan Al-Fatihah dia sah sholatnya, ya kan? Makanya kalau misalnya orang gak sah sholatnya misalnya, walaupun dia punya sedunia dan seisinya, dia tetap neraka akhirnya. Tapi kalau misalnya orang gak punya dunia dan seisinya, tapi dia bisa Al-Fatihah, dia sah sholatnya, dia bagus sholatnya, diterima sholatnya, itu dunia dan seisinya itu gak ada sebanding dengan satu rakaat sholat. Ya. Makanya disunahkan oleh Nabi SAW untuk sholat sunnah qabliyah fajar itu kan. Sholat fajar yang diantara azan dan qomat fajar itu. Itu gak apa katanya, kata Nabi, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua rakaat itu aja. Sholat sunnah itu sunnah itu. Belum yang wajibnya, kita gak tahu. Wallahu alam seberapa besarnya apa pahala untuk yang wajib. Nah, jadi harga dari dunia dan seisinya itu gak ada sedikit pun dari yang namanya kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengejar-ngejar dunia itu. Mereka menjadikan kebatilan mereka sebagai sekutu. Keburukan, kebatilan, kepalsuan itu mereka jadikan sekutu. Ya, kamuflase itu sebagai teman, sebagai kendaraan yang mana mereka berburu dengan keburukan dan kebatilan itu. Apa yang mereka buru? Harta benda, satu. Dan apapun yang ada di tangan manusia, dua. Jadi harta benda, uang, dan apapun yang ada di tangan manusia. Makanya kita lihat pendeta-pendeta itu seperti itu mereka. Mereka menjual ayat-ayat Allah, ya. Mereka sebenarnya bahkan gak punya dalil, tetapi mengatakan ini adalah dari Allah, wahyu dari Allah ini. Banyak sekali kepalsuan di mereka. Nah, kepalsuan mereka dibongkar oleh Al-Quran di ayat ini dengan sesimpel-simpel kalimat namun kena. Karena benar-benar tingkah mereka kelihatan di sini. Dan mereka menzalimi orang-orang tersebut dalam dua aspek. Jadi kezaliman mereka itu ada di dua sektor, dua sisi. Pertama, aspek mencampur adukan agama mereka antara yang hak dengan yang batil, dia campur adukan. Itu kan aspek keburukan, itu kan dosa sekali, dosa besar. Itu pertama. Dan yang kedua, aspek atau sektor sisi mengambil harta manusia tanpa hak, bahkan dengan cara yang paling batil, yaitu memalsukan, menipu. Ya. Kalau misalnya seseorang, kita ada seseorang menipu, misalnya menjual ini, menjual itu, kemudian perjualannya itu ada ghurur, dalamnya ketertipuan gitu kan. Nah, itu adalah seburuk-buruk perdagangan, ya kan. Nah, sekarang apalagi kalau misalnya yang ditipu adalah umat, dan kemudian peralatan yang ditipu adalah ya penipuan, pemalsuan atas nama Tuhan, dan dengan ayat-ayat yang dipelintir, itu adalah seburuk-buruk penipuan. Jadi kezaliman mereka ada dua aspek. Pertama, pencampur adukan hak dan batil. Kedua, pengambilan harta tanpa hak. Ya, itu dua hal. Ya. Hal itu lebih besar dosanya daripada orang yang mengambilnya tanpa izin atau mencuri dan semacamnya. Ya, lebih besar. Orang mencuri misalnya. Mungkin kita bilang tanpa izin, mungkin kita masih ridho. Masih ridho. Tapi kalau misalnya orang itu mencuri terang-terangan tapi dengan menipu caranya, itu jelas lebih menyakitkan. Ya. Oleh karena itu Allah mengancam mereka dengan dua perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lahum mimma katabat aydihim." Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, yaitu disebabkan perubahan dan kebatilan. "Wawailul lahum mimma yaksibun." Dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan disebabkan harta. Kata wail ini 3 kali diulang. Itu bermakna azab yang keras dan kerugian, dan termasuk di dalamnya azab yang pedih. Kayak gini, ayat ini panjang sekali. Kita langsung ke paragraf berikutnya. Ya. Sesungguhnya ini perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencela orang-orang yang merubah ayat-ayat dari makna-makna yang dimaksudkan. Jadi gak mesti ya. Gak mesti misalnya, ini cerminan untuk Al-Quran misalnya. Al-Quran diubah ayatnya itu gak mungkin. Bakal ketahuan. Seluruh muslim worldwide, satu dunia itu bakal tahu bahwa ini perubahan. Karena saking banyaknya penghafal Al-Quran. Ya. Tetapi makna-makna dari ayat itu bisa diobok-obok sama orang-orang. Baik orang itu jahil atau orang itu alim tapi sengaja mengobok-obok maknanya. Mencampur adukan kebenaran dan kebatilan dalam penafsiran Al-Quran. Itu bisa. Makna ini dipelintir ke sana supaya membenarkan keburukan. Itu bisa. Dan misalnya, iblis, la'anatullahi alaih. Ya kan? Iblis gak mau bersujud kepada Adam. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh makhluk untuk sujud kepada Adam sebagai ketaatan kepada Allah. Bukan ketaatan kepada Adam, tapi disuruh Allah. Maka, fasajadu illa iblis. Mereka semua, malaikat dan semua makhluk itu sujud kepada Adam sebagai ketaatan kepada Allah kecuali iblis. Sebentar ini, sebentar dulu. Baterai mau habis. Sebentar dulu. kontaknya kan mau bisa kontaknya salah di sini pak tadi ya. Oh nggak cocok, masya Allah. Aduh, ada charger nih, ketinggalan yang ini tuh. Baik, lanjutin aja nggak apa-apa. Bismillah. Baik, hal ini dilanjutkan. Hal ini meliputi orang yang membawa atau mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan dasar-dasar yang mereka buat dari bid'ah-bid'ah yang batil. Dan Allah juga mencela orang-orang yang tidak mengerti Alkitab kecuali hanya dongeng bohong belaka. Jadi pertama, peringatan ini meliputi orang yang mengajarkan Al-Quran dan hadis. Nah, mengajarkan Al-Quran dan hadis benar, tetapi kaidah-kaidah yang mereka buat itu dari kebatilan, dari bid'ah-bid'ah. Jadi benar yang diajarin Al-Quran dan hadis, tetapi menafsirkannya dengan metodologi yang batil. Nah ini jadinya apa? Mengajarkan yang batil jadinya. Tentang Al-Quran itu lebih bahaya itu daripada jahil tentang Al-Quran. Karena yang seperti ini berarti jahil murakkab kan. Sudah salah dan mengajarkan dengan salah. Ya kan? Nah, dan Allah juga mencela orang-orang yang tidak mengerti Alkitab ini, baik itu Taurat, Injil, Taurat untuk Yahudi, Injil untuk Bani Israel juga, atau Al-Quran, dan ini maksud di sini orang-orang Yahudi. Allah juga mencela orang-orang yang tidak mengerti Alkitab kecuali hanya dongeng bohong belaka. Ya. Nah ini juga teguran buat kita. Yang ini juga meliputi orang yang meninggalkan tadabur Al-Quran. Tuh, lihat sini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk juga mungkin kita yang meninggalkan tadabur Al-Quran, merenungi Al-Quran, dan dia tidak mengerti apa-apa kecuali hanya sekadar membaca huruf-hurufnya saja. Jangan-jangan ini kita, membaca huruf-huruf Al-Quran tapi tidak mengerti apa-apa tentang maknanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat dabaru ayatihi, agar mereka apa? Quran itu diturunkan untuk apa? Supaya mereka itu mentadaburinya. Makanya dalam surat Muhammad, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Mengapa kok mereka tidak mentadaburi, tidak merenungi, tidak memaknai Al-Quran? Atau jangan-jangan ada di kalbu mereka apa, aqfaluha, kunci-kunci kalbu yang membuat kalbu-kalbu mereka itu tertutup. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tadabbur, wafatnya, itu semuanya adalah dalam konteks terhadap orang-orang kafir dan munafik. Makanya ditakutkan, misalnya kita meninggalkan pemaknaan Al-Quran, meninggalkan tadabur Al-Quran, itu ditakutkan dicap oleh Allah Subhanahu Wa Taala kafir atau munafik, jangan-jangan, atau ada kemunafikan di kalbu kita sehingga kita malas untuk tadabur Al-Quran. Jadi ancaman atau keburukan ini juga meliputi orang yang meninggalkan tadabur Al-Quran dan dia tidak mengerti apa-apa kecuali hanya sekadar membaca huruf-hurufnya saja. Nah, jadi juga tidak benar jika kita misalnya terdidik sebagai orang yang bagus bacaannya, suaranya dan semacamnya, atau tajwidnya, tetapi tidak dididik untuk memperbagus pendalaman terhadap makna-maknanya. Dan juga meliputi orang yang menulis sebuah karangan dengan tangannya sendiri yang bertentangan dengan kitab Allah demi sekadar apa mendapatkan faedah dunia. Lalu dia berkata dalam tulisan itu, oh ini tulisan datangnya dari sisi Allah. Misalnya menulis kitab tafsir, atau bukan tulisan aja, mengkaji, mengajarkan, apapun itu bentuknya, yang penting bentuknya menyiarkan dan menyebarkan ilmu misalnya. Tetapi justru yang disebarkan dengan sengaja bertentangan dengan kitabullah dan hadis Rasul, dan juga ditujukan untuk mendapatkan dunia. Jadi dilawan, diterobos kaedah-kaedah dalam Al-Quran, diterobos kaedah-kaedah Nabi demi apa? Supaya mendapatkan dunia. Itu masuk dalam dalil ayat ini. Nah, seperti dia mengatakan, inilah syariat dan agama itu, dan inilah makna Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mengklaim inilah maksud dari ayat ini, maksud dari hadis yang ini, tapi padahal justru maksud yang diomongkan itu melenceng dari yang sebenarnya. Dan inilah katanya pemikiran para salaf dan para ulama umat, inilah dasar-dasar agama yang harus diyakini, baik secara wajib ain maupun kifayah, itu katanya, kata mereka. Nah, juga meliputi, masih dalam perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga ancaman dan keburukan ini meliputi orang yang menyembunyikan sesuatu yang telah dia ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama ini juga sesuatu ada yang dia sembunyikan tentang Al-Quran dan As-Sunnah, dia tahu dan dia sembunyikan dari orang-orang. Supaya apa? Agar seseorang yang menyelisihinya tidak berhujjah dengannya atas kebenaran yang dia katakan. Ya. Tidak berhujjah dengannya atas kebenaran dan yang dia. Jadi dia tuh enggak mau mengajarkan orang-orang supaya apa? Orang-orang itu tetap jahil tentang Al-Qur'an. Perkara-perkara seperti ini banyak sekali terjadi pada hamba-hamba hawa nafsu secara umum. Seperti Ar-Rafidhah, yaitu Syiah, dan Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah itu termasuk kelompok kufur di luar Islam, namun kemudian banyak dari kelompok-kelompok Islam yang sebenarnya mengikuti separuh setengah-setengah dari metodologi pemikiran Al-Jahmiyah, yaitu menafikan nama-nama Allah, menafikan sifat-sifat Allah misalnya, dan lain-lain dan semacamnya dari pengikut-pengikut hawa nafsu dan ilmu kalam. Jadi Al-Jahmiyah itu adalah firqa atau kelompok ilmu, kelompok ahli kalam yang metodologinya mengikuti metodologi kalam, yaitu metodologi seperti filsafat dan semacamnya ya, dan itu diikuti oleh mazhab-mazhab lain seperti Mu'tazilah terutama, kemudian Asy'ariyah juga masuk ya, termasuk firqa-firqa kalam yang sumbernya itu dari Jahmiyah. Tetapi tentu yang seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, yaitu tidak separah Jahmiyah. Kalau Jahmiyah udah di luar konteks Islam kan. Ya. Nah, kayak orang-orang Jahmiyah itu menganggap bahwasanya orang sekadar mengetahui Allah, udah mengetahui aja bahwa Tuhan itu ada, udah masuk Islam. Mengetahui Tuhan itu ada, itu masuk Islam. Muslim. Kalau misalnya dengan kaidah seperti itu berarti orang Nasrani masuk Islam. Maka karena mereka mengetahui adanya Tuhan, ya kan? Orang Yahudi masuk Islam. Orang Buddha, Konghucu, semua Islam. kalau dengan teorinya dia. Ya. Nah, juga dan hal-hal lain. Dan hal-hal lain bahwasanya misalnya semua yang bergerak itu adalah pergerakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngerti maksudnya. Jadi semua yang gerakan itulah gerakan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kelaziman dari kaidah-kaidah mereka. Jadi seolah-olah mereka mengatakan semua yang ada di sini adalah bentuk wahdatul wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Wahdatul wujud berarti penyatuan antara Allah dengan semesta alam. Itu salah satu akidah Jahmiyah, ya. Jadi Jahmiyah itu parah, mereka sudah keluar dari Islam dan semacamnya dari pengikut-pengikut hawa nafsu dan ilmu kalam. Ilmu kalam, kenapa disebut ilmu kalam? Karena ada beberapa sebab. Berbeda-beda pendapat dari ulama mengapa ilmu kalam disebut ilmu kalam. Pertama, ada yang mengatakan ilmu kalam disebut kalam karena orang-orang yang menggeluti ilmu kalam itu banyak mempermasalahkan tentang kalamnya Allah. Mereka berdiskusi, berbicara tentang kalamnya Allah. Apakah kalamnya Allah itu adalah dari mulut Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalam Allah itu berupa huruf atau berupa apa? Apakah kalam Allah itu terdengar? Apakah kalam Allah itu adalah baru atau lama atau apa, dan sebagainya tentang kalam Allah mereka. Apakah kalam Allah itu makhluk atau bukan? Itu mereka ini ahli kalam. Mu'tazilah mengatakan kalam Allah itu makhluk. Al-Qur'an itu makhluk. Kalau misalnya kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan kalam Allah itu bukan makhluk. Kalam Allah itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun mushaf Al-Qur'an bentuknya dengan cover misalnya, dengan tinta, itu tinta adalah makhluk. Cover adalah makhluk, tetapi kalam Allah adalah bukan makhluk itu, ya. Nah, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang mengatakan ilmu kalam atau ahlu kalam disebut kalam karena kebanyakan kalam. Dan mungkin ini yang paling tepat. Maksudnya kebanyakan omong, kebanyakan diskusi, kebanyakan berwacana, ngomong terus kan, berdebat terus. Makanya kita kenal orang-orang ahlu kalam itu paling gemar berdebat dan ngomongin perkara yang sebenarnya nggak perlu didiskusikan, ya. Oleh karena itu orang-orang Mu'tazilah dan ulama-ulama Asy'ariyah sebagian besarnya itu banyak membicarakan hal yang rumit, padahal tauhid itu simpel, udah selesai. Tapi mereka yang merumitkan sampai mereka pun kebingungan. Itulah orang-orang kalam, orang-orang liberal sekarang terutama. Orang-orang liberal itu seringkali mereka berfilosofi, ya, untuk mempenaltikan atau memberikan kaidah yang kita sudah kenal di Al-Quran. Mereka jalan menuju kaidah itu panjang, jauh-jauh dengan kalimat-kalimat yang terkesan intelek. Ya. Padahal justru simpel aja udah. Apa yang di Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laisa kamitslihi syai." Tidak ada yang seperti dirinya. Udah selesai. Kemudian mereka mentakwil bahwasanya Allah di mana gini-gini dan seterusnya. Ya. Allah enggak mungkin di atas arsy dan enggak mungkin begini, enggak mungkin begitu. Jadi mereka akan bingung sendiri dengan premis-premis dan kalam-kalam mereka sendiri. Taib. Dan para pengikut hawa nafsu. Dan secara khusus seperti ini juga banyak orang-orang yang bernisbat kepada para ahli fikih, yaitu orang-orang yang bernisbatkan kepada mazhab-mazhab fikih. Misalnya kepada mazhab Hanafi, kepada mazhab Maliki, kepada mazhab Syafi'i, kepada mazhab Hanbali. Banyak di antara mereka yang kemudian berkata batil tentang akidah. Tidak sedikit. Ya, tidak sedikit. Banyak dari orang dari mazhab Hanafi berakidah misalnya Maturidiyah. Dari mazhab Syafi'i banyak yang berakidah Asy'ariyah dalam bidang akidah. Nah, banyak orang yang menisbatkan kepada fikih itu kemudian mereka menyitir ayat dan memelintir maknanya sehingga sesuai disesuaikan dengan mazhab mereka, padahal jelas apa yang mereka tentukan itu salah dari perkara fikih misalnya. Ya, banyak hal-hal dalam keagamaan. Jadi kita benar, kita berbangga alhamdulillah dengan warisan para ulama yang tebal-tebal alhamdulillah, tetapi tidak sedikit dari kitab-kitab itu ada yang ada yang benar-benar salah dan tidak pantas untuk ditiru dan diambil ilmu tersebut. Karena ilmu tersebut ada yang salah, tidak benar, dan hasil dari pelintiran dalil. Yang tadi batil, sudah jelas batil, dicari-cari ayatnya untuk membenarkan kebatilan. Itu tidak sedikit, banyak. Tapi tentu kita doakan untuk agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ayat ke 79 kita telah selesai untuk memaknainya dari tafsir As-Sa'di. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ini pelajarannya banyak dari ayat ini. Insyaallah kalau misal besok antum ada. Insyaallah besok kita akan membahas ayat 80, 81 dan 82 insyaallah taala. Lebih panjang sedikit. Ada soalan mungkin kira. Kalau mau nanya di luar ini, kebedaannya apa sih kalau tahqiq syarah sama takhrij? Tahqiq syarah sama takhrij. Kalau kitab syarah, tahqiq takhrij. Tahqiq itu artinya ya merealisasikan kan secara bahasa. Ada tahqiq syarah sama takhrij. Tahqiq itu enggak syarah. Syarah itu penjelasannya. Tahqiq itu benar-benar kita seperti satu kitab warisan ulama. Kita kan banyak manuskrip biasanya. Manuskrip itu manuskrip apa catatan-catatannya, maksudnya kopiannya, tapi kan kok pada ulama zaman dulu kan kopiannya itu memakai tulisan tangan sendiri kan. Ya, jadi enggak pakai kopi. Sekarang kan tinggal kontrol CV gitu kan. Kalau dulu kan banyak manuskrip yang itu warisan-warisan kuno yang tertinggal di beberapa perpustakaan, kemudian dikumpulkan orangnya, kemudian dari manuskrip A dari perpustakaan di Irak, manuskrip B dari perpustakaan di London, manuskrip C dari perpustakaan di misalnya di Mekah misalnya, dikumpulkan dari mana-mana, kemudian dilihat satu persatu dan dirumuskan semuanya, dicocokkan semua dari manuskrip-manuskrip itu, terus ditulis dan kemudian diinfokan bahwa saya di manuskrip ini tulisannya begini, di manuskrip ini tulisannya begini dan semacamnya. Ada sebenarnya banyak di kitab-kitab, banyak di sini tahqiq. Sebentar, anak ini anak contohkan. Misalnya nih, tahqiq itu orang yang mengumpulkan manuskrip, ya kan misalnya nih. Syaraka fi tahqiqnya, tahqiq beliau. Ini kita tafsir Al-Qurtubi. Misalnya. Ini kan ini, dari beragam manuskrip ini banyak. Ya kan? Atau ada contoh yang satu. Biar tahu. Jadi misalnya di kitab ini tafsir Al-Qurtubi ya. Dia menggunakan berapa manuskrip ya? Ada 6, 7 manuskrip. Coba di sini mudah-mudahan enggak ada fotonya sayangnya. Oh, enggak difoto manuskripnya. Tapi ini contohnya. Ini misalnya, ini udah kitabnya beliau, kitabnya Al-Qurtubi. Ini panjang, ini kan ini ada giniannya, ini nomor-nomornya, footnote. Bisa foto satu nih, satu mana satu. Nih, wa khalafuhu tulisannya. Ya kan? Terus di karena sini, fidal, dalam manuskrip D, itu tulisannya wa khalafu, gak pakai hu. Jadi dari semua manuskrip, itu semua kata-perkata itu dicocokkan. Kalau ada ini diinfokan. Ini tahqiq yang paling bagus seperti ini, jujur, kawan. Nah, di tahqiq juga. Di dalam naskah asli ada yang berbunyi perkataan itu tahqiq berarti. Mana nih? Bentar. Ayat tadi 79. Mana? Di mana? Ada footnote 1. Demikianlah yang ada dalam naskah asli dan dalam naskah asli berarti manuskrip asli dan dalam buku Ta'arud Al-Aql wa Naql berbunyi perkataan. Ya, tahqiq Muhammad Rashad Salim itu, Muhammad Syekh Muhammad Rashad Salim itu rahimahullah, itu beliau yang mentahqiq kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi dikumpulkan manuskrip-manuskrip untuk satu kitab, kemudian dicocokkan dan kemudian nanti akan dipilah-pilah dan diperbagus, dipastikan. Jadi tahqiq itu untuk memastikan inilah yang ditulis oleh beliau. Nah, dengan ini, kalau misalkan ada perubahan-perubahan, nanti beliau yang bertanggung jawab dan diinfokan ini ada perubahan di sini dan sebagainya. Jadi tahqiq itu bahkan bisa jadi lebih sulit daripada taklif, yaitu mengarang sendiri, karena harus pergi safar kemana-mana mengambil-mengambil. Iya. Iya, dan tanggung jawabnya besar, karena ini warisan ulama. Kalau misalnya dia memalsukan, dia akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah gitu. Kemudian ada tadi apa? Yang kedua? Syarah. Syarah itu penjelasan. Seperti ayat Al-Qur'an, syarah ini syarah ini terhadap ayat. Itu kan gampang kok syarah. Kalau takhrij itu kita misalnya ada hadis nih. Hadis ini. Nah, nomor hadisnya misalnya di sini ada hadis, Al-Qurtubi menulis hadis. Kemudian kita ini diriwayatkan oleh siapa. Iya, sanadnya begini atau gimana takhrij. Itu takhrij. Wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Al-Albani itu berarti takhrij. Apa? Yang apa? Syekh Al-Albani itu kan takhrij. Ah, iya. Syekh Al-Albani mentakhrij. Beliau punya kitab-kitab silsilah hadis-hadis sahih misalnya. Silsilah hadis-hadis dhaif. Itu satu hadis ditakhrij oleh beliau. Satu halaman, dua halaman. Kan. Dan itu perkara yang sulit di zaman itu. Tetapi dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.